suwe-suwe anggonmu ilang bareng ketemu wis mantenan. Tak lilo netian kelo nemen, jane kowe kecantol sinten. Yo wis rata ke.